bihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Prosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan amal salat, amal ibadah, talabil ilmi, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masih di hadis tentang 6 hak muslim atas muslim yang lain, dan di antara hak muslim dengan muslim yang lain adalah ijabatu dakwah, adalah memenuhi undangannya. Dan ini adalah wajib manakala undangan tersebut adalah undangan walimatul urus, dan ya, tidak wajib, hanya dianjurkan manakala undangannya adalah undangan yang lainnya. Boleh jadi undangan rapat, boleh jadi undangan ajakan untuk mampir ngeteh, atau kemudian undangan mampir, atau kemudian undangan-undangan yang lainnya, boleh jadi walimah khitan dan sebagainya, atau walimatus safar mau haji atau dan sebagainya, maka tidak wajib untuk datang secara hukum agama, karena yang wajib adalah undangan walimatul urs. Dan wajibnya itu pun wajib bersyarat, di antaranya adalah manakala orang yang mengundang bukanlah seorang muslim yang terang-terangan melakukan maksiat di depan publik yang bisa ditonton, diakses, dilihat oleh banyak orang. Maka wa'inkan ada imusliman mujahiran, namun jika orang yang mengundang adalah seorang muslim namun dia adalah orang yang berani, enteng, terang-terangan melakukan maksiat yang dilihat oleh banyak orang. Ya, mungkin kalau contoh di tempat kita boleh jadi mabuk-mabukan, pesta miras, diketahui oleh tetangga kiri dan kanan, bukan sembunyi-sembunyi. Ya, maka ini maksiat terang-terangan tanpa ada rasa malu, atau maksiat atau hal-hal yang haram yang lainnya. Maka mendatangi undangannya, memenuhi undangannya tidaklah wajib. Walakin akan tetapi jika memenuhi undangannya terdapat maslahat, maka boleh saja mendatangi undangannya. Namun jika tidak ada maslahat yang bisa didapatkan dari mendatangi undangannya, maka dilihat. Jika tidak mendatangi undangannya itu memiliki manfaat, yaitu dia menganggap, dia merasa dirinya ini dikucilkan atau diboikot oleh masyarakat atau oleh orang-orang yang baik-baik yang ada di masyarakat. Wa anna sala yajibuna da'watahu, dan bahasanya banyak orang tidak mau memenuhi undangannya, dan dia merasa mendapatkan hukuman sosial, akhirnya dia taba wa anaba, bertobat dan bertobat. Maka ini bisa menjadi sebab jalan dia untuk memperbaiki diri, mengevaluasi diri. Kalau tidak bertobat dari semua kejelekannya, maka minimal sebagiannya. Maka jika demikian yang bisa diharapkan dari hal ini, maka tidak wajib memenuhi undangannya, dan semoga ini bisa menjadi jalan Allah berikan hidayah kepadanya. Namun jika tidak ada faedahnya, kita datang ataupun tidak datang sama saja. Fa anta bil khiyar, maka anda boleh milih. Jika anda mau maka bisa datang, jika anda mau enggak datang juga tidak mengapa. Demikian juga di antara syarat wajib mendatangi undangan walimatul urs, manakala di acara walimatul urs tersebut tidak terdapat maksiat atau kemungkaran. Fa'in wa'idakan adfidak wati mungkaro, namun jika di lokasi utama undangan tersebut terdapat kemungkaran dan seorang itu mampu untuk mengingatkannya, untuk mengubahnya, maka wajib datang karena dua alasan. Yang pertama menghilangkan kejelekan, dan yang kedua adalah memenuhi undangan saudara sama muslim. Yang wajib manakala itu walimatul urus, dan itu di hari yang pertama. Namun jika di situ terdapat kemungkaran, di acara pokok tersebut terdapat kemungkaran yang tidak bisa diubah, maka ada di acara tersebut ada kemudian misalnya minum khamar, ada khamar yang diedarkan di acara tersebut, atau ada kemudian nyanyian yang jelas haramnya. Ya, kalau misalnya contoh praktisnya boleh jadi hiburannya itu dangdut koplo misalnya, ya, di situ itu acaranya, fa inna la yajuzu laka an tujiba, maka tidak boleh datang. Maka tidak boleh datang. Namun ulama mengatakan jika kemungkaran itu tidak di tempat pokok acara, kemungkaran itu di tempat yang lainnya, dan Anda datang di tempat yang tidak ada padanya acara kemungkaran, maka dan yang mengundang adalah kerabat yang seandainya kita tidak datang maka dinilai kita mutus hubungan kekerabatan, maka tidak mengapa datang dalam kondisi semacam ini. Maka tidak mengapa datang dalam kondisi semacam ini. Boleh jadi acaranya ada yang di gedung, ada yang di rumah. Yang di gedung itu ya, tadi ada dangdut koplonya, kalau yang di rumah itu tidak ada yang semacam itu, maka kita datang yang di rumah dan tidak datang yang di acara di gedung. Ya, terlebih jika yang mengundang adalah kerabat, masih keluarga besar, ya, atau kemudian bahkan keluarga dekat, maka datang namun di tempat yang tidak mengandung kemungkaran. Baikkan al-haju ya tadab alai taqwadil maksiat, namun jika seandainya kita tidak datang itu menyebabkan orang tersebut mengevaluasi diri, kenapa beliau tidak berkenan untuk datang, maka pilihan untuk datanglah yang lebih baik. Yakni masalah misalnya ada kerabat yang mengundang dan kita tahu bahasanya dalam acara pokok tersebut terdapat hal yang jelas-jelas haramnya, maka kemudian ada katakan merespon undangan saya tidak mau datang kecuali dengan syarat tidak ada acara semacam ini di lokasi undangan. Lantas kemudian dia pun menerima masukan dari kita dan maka dalam kondisi ini semestinya datang. Namun jika dia ngotot dengan mengadakan acara yang haram di walimatul ursnya, maka boleh Anda untuk tidak datang. Li'anna hudhurul muharram walau ma'aka rahatil insani lahu biqalbihi, karena menghadiri acara yang di situ ada keharaman dan kita tahu, meskipun orangnya, meskipun kita tidak suka di dalam hati, maka kita tetap dianggap bersekutu dalam dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan telah Allah turunkan kepada kalian dalam Al-Qur'an, jika kalian mendengar ayat Allah diingkari dan dijadikan sebagai bahan ejekan, maka jangan duduk bersama orang yang mengejek-ejek agama Allah. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi, sampai mereka berbincang dalam topik pembicaraan yang lain. Ya, kalau dia dalam topik pembicaraan yang jelek, yang mungkar, dan kita duduk meskipun kita tidak suka, innakum idzam misluhum, ya, kalian bersekutu dengan mereka dalam dosa. Ini hukum dan ketentuan seputar mendatangi undangan. Kemudian hak sesama muslim yang lain, hak yang kelima adalah mendoakan jika dia bersin. Maka di antara hak sesama muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lain adalah mendoakannya jika dia bersin. Demikian dalam satu riwayat yang diriatkan Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang kedua yang hanya diriatkan oleh muslim saja tanpa Bukhari, diberi syarat yaitu mendoakan beliau ketika beliau bersin dan setelah bersin memuji Allah. Artinya jika setelah bersin dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada doa kebaikan untuknya. Maka di sini terdapat syarat ada doa manakala orang yang bersin tersebut memuji Allah. Maka jika ada seorang muslim yang bersin dan dia memuji Allah, kemudian kita mendengar dia memuji Allah, maka dia punya hak untuk kita doakan. dengan kita ucapkan yarhamukallah. Dan jika kita telah mengucapkan yarhamukallah, maka wajib alaihi, maka orang yang bersin tersebut punya kewajiban untuk membalas doa kita dengan doa minimal ucapan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Akadah demikian terdapat dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan bahasanya jawaban yarhamukallah adalah yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian berkenaan dengan mendoakan orang yang bersin, ini apa hukumnya? Hal tasmitul atis, apakah mendoakan orang yang bersin ketika dia memuji Allah Subhanahu wa taala hukumnya fardu ain ataukah fardu kifayah? Maka ada beberapa pendapat ulama dalam masalah ini, lengkapnya ada 3 pendapat ulama. Ada yang menilainya hukumnya sunnah, dianjurkan, ada yang menilainya fardu kifayah, dan ada yang menilainya fardu ain. Kalau itu fardu kifayah artinya cukup salah satu dari sekumpulan orang yang ada yang mendoakan. Idza syammata anil jama'ati, jika dia telah mendoakan maka dia sudah mencukupi. Kalau itu hukumnya fardu kifayah. Kalau hukumnya fardu ain artinya labuta harus menjadi kewajiban setiap yang mendengar ucapan bersin dan tahmidnya, bersin dan ucapan alhamdulillah orang tersebut, setiap yang mendengarnya wajib mendoakannya. Maka tentang masalah ini sebagian ulama berpendapat bahasanya mendoakan orang yang bersin hukumnya fardu kifayah. Artinya jika kita rombongan di dekat orang yang bersin tersebut ada banyak orang, kemudian salah satu bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, lantas salah satu orang yang hadir mengatakan yarhamukallah, maka sudah cukup, sudah selesai. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahasanya mendoakan orang yang bersin hukumnya fardu ain atas setiap orang yang mengetahui kalau ada saudara yang bersin dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya karena di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kana haqqan ala kulli man, maka menjadi kewajiban setiap orang yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah. Maka zahir hadis ini menunjukkan kalau mendoakan orang yang bersin hukumnya fardu ain. Sehingga fa'ala hadza berdasarkan pendapat yang mengatakan fardu ain, maka semua orang yang mendengar orang yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka semuanya wajib mendoakan dengan ucapan yarhamukallah. Kemudian dia punya kewajiban untuk menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Wa yakfi minhu atun wahidun alal jami'. Nah, untuk jawaban yahdikumullah wa yuslih balakum, maka cukup menjawab sekali. Maka si orang yang bersin cukup menjawab sekali alal jami' untuk semua yang mendoakannya. Syaratnya idza nawahu lil jami'. Jika dia niatkan dengan kalian ya, kum itu dia niatkan semua orang yang mendoakannya, maka kafa, maka ini sudah cukup. Ya, maka pendapat yang kedua yang disampaikan di sini mendoakan orang yang bersin hukumnya fardu ain. Dan ini adalah pendapat yang dibela oleh Ibnul Qayyim rahimallahu taala dan kemudian juga dipilih oleh Syaikh Ibnu Zaimin rahimallahu taala di banyak tempat, di antaranya di buku beliau Hukukun Ta'at Ilaihal Fitrah. Ini sejumlah hak yang memang menjadi tuntutan fitrah manusia dan aqwatu syariah dan dibenarkan oleh syariah. Di sana di buku tersebut Syaikh Ibnu Zaimin rahimallahu taala memilih pendapat yang mengatakan hukumnya fardu ain. Nah, menurut kemudian pendapat ini yang mengatakan fardu ain, maka jika ada orang bersin dan kita tahu dia bersin dan dia, kita tahu dia mengucapkan alhamdulillah, maka semua yang dengar wajib mengucapkan yarhamukallah. Kemudian wajib bagi dia untuk menjawab yahdikumullah wisli balakum. Nah, apakah ini perlu dijawab satu-satu? Tadi disampaikan tidak harus dijawab satu-satu, cukup sekali yahdikumullah wa yuslih balakum, niatkan kum itu untuk semua yang mendoakan. Maka jika orang tersebut bersin dan tidak memuji Allah, maka jangan doakan. Maka jangan doakan dia dengan yarhamukallah, karena ini berarti mendukung dia, karena dinilai kenapa jangan doakan, ta'ziran lahu, sebagai hukuman baginya karena tidak mau memuji Allah Azza wa Jal. Artinya sebagaimana dia tidak mau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun tidak mau mendoakannya. Sehingga kita tidak doakan dia dengan kalimat yarhamukallah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Nah, orang yang bersin dan tidak memuji Allah, patutkah kemudian kita ingatkan supaya dia mengucapkan alhamdulillah? Semahal tudzakiruhu, apakah kita ingatkan dengan kita katakan ayo ucapkan alhamdulillah, ataukah jangan diingatkan? Ya, maka satu hal yang telah kita bisa kita ketahui bahasanya, ketika seorang itu bersin dan dia tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua kemungkinan. Yang pertama, yahtamilu, dimungkinkan dia tidak mengucapkan alhamdulillah tahawunan, karena dia meremehkan amal soleh ini. Ya, karena dia menganggap ini tidak penting, atau tidak butuh ganjaran, tidak butuh doa. Atau kemungkinan yang kedua, dia tidak mengucapkan alhamdulillah setelah bersin karena lupa. Maka jika dia tidak mengucapkan alhamdulillah setelah bersin karena lupa, nah orang ini layak untuk diingatkan. Diingatkan, setelah itu kita doakan. Maka kita sampaikan kepadanya, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita doakan. Namun jika orang tersebut adalah orang yang menyepelekan, memang tidak punya semangat untuk melakukan amal soleh ini, maka orang semacam ini tidak layak untuk diingatkan. Nah, namun problemnya di mana kita tahu orang ini tergolong yang pertama atau orang yang kedua? Itu problemnya. Kalau secara teori ya ada dua kemungkinan di atas, dan ada dengan dua sikap yang tepat. Itu secara teori. Mungkin bisa kita katakan melihat track record-nya, ya. Melihat track record-nya, melihat masa lalunya. Jika kita ketahui orang tersebut adalah orang yang biasanya mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, ngepasi ketika itu tidak bersin, maka kemungkinan besar karena lupa, bukan karena meremehkan amal soleh. Namun jika biasanya memang dia tidak mau alhamdulillah setelah bersin, tidak mau demikian. Kita pernah menyimak dia bersin berkali-kali, ya, dan demikian keadaannya, ya, berarti dia kategori orang yang meremehkan amal soleh. Maka memang tidak layak untuk didoakan. Ya, maka yang jadi problem, bagaimana kita tahu dia itu lupa atau meremehkan? Maka kembali, jika kita tidak bisa mengetahui, kita tidak punya indikator untuk mengetahui, kembali ke zahir hadis. Zahir hadis mensyaratkan bersin dan dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia, jika dia tidak memuji Allah, maka jangan doakan dan tidak perlu diingatkan. Akan tetapi mungkin bagi kita di kesempatan berikutnya untuk mengajarinya dan menyampaikan kepadanya, jika seorang muslim itu bersin, maka seorang muslim akan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mendapatkan nikmat bersin. Karena bersin itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kata Nabi, menguap itu adalah datang dari godaan setan. Kenapa? Dan sedangkan bersin itu nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena bersin itu bukti semangatnya dan energiknya badan seseorang. Oleh karena itu seorang itu mendapatkan rahatan ba'dal utas, setelah bersin dia mendapatkan kondisi jiwa yang nyaman atau kemudian yang terasa enak, lega atau semacam itu. Kemudian bahasanya mendoakan orang bersin dengan ucapan ya hamukallah itu bersyarat, itu ada ketentuannya, yaitu maksimal 3 kali. Maka jika kita telah mendoakan orang tersebut sebanyak 3 kali dia bersin, alhamdulillah kita doakan ya rahmukallah, ini sekali. Kemudian setelah itu kita doakan lagi ya rahmukallah, setelah itu kita doakan lagi ya rahmukallah. Kita telah doakan dia sampai 3 kali, artinya dia bersin memuji Allah, kemudian kita doakan, dia bersin memuji Allah, kemudian kita doakan, dia bersin kemudian memuji Allah, kemudian kita doakan, kemudian dia bersin lagi di kali yang 4, maka doanya bukan ya hamukallah, namun doanya adalah semoga Allah memberikan kesembuhan padamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan pada dirimu, innaka maskum, karena Anda berarti sakit. Sakit flu. Maskum itu flu. Maka di kali yang 4 kita doakan agar diberi sehat. Dan diingatkan bahasanya ini gejala sakit flu. Demikian supaya dia tidak mengatakan terutama kalau dia belum belajar, kenapa kok ini kok tidak didoakan lagi. Maka perlu kemudian kita sampaikan doanya sekarang ganti jadi semoga Allah memberikan kesehatan kepadamu, kesembuhan untukmu. Demikian doanya, sebabnya karena Anda bersin sampai 4 kali, maka ini indikator badan yang kurang sehat, flu atau pilek dan teman-temannya. Artinya kita ingatkan beliau supaya melakukan tindakan dan upaya menjaga diri agar flu-nya tidak semakin menjadi-jadi. Meskipun karena jika orang itu pilek, maka pilek itu kata dokter itu sebabnya virus, dan kalau sebabnya virus itu tidak ada obatnya. Lain hanya kalau obatnya sebabnya bakteri, maka ada obatnya. Namun kalau virus tidak ada obatnya, demikian kata dokter. Dan di sini dikatakan karena flu umumnya tidak ada obatnya jika telah mengenai seseorang. Wa ana la yadhabu anhu, karena pilek itu tidak akan hilang dari seseorang kecuali memang telah berhenti virusnya, kegiatan virusnya berhenti karena kita kasih asupan yang baik, asupan makanan yang baik, badan kita perkuat sisi kekuatan badannya dari pengaruh kerja virus tersebut. Akan tetapi di antara sebab yang bisa memperingan flu adalah tidak, kemudian di sini disampaikan adalah tidak membawa badan ke hawa yang dingin-dingin, atau tidak minum air yang dingin, atau kemudian tidak kemudian meminum yang dingin setelah yang hangat. Wal insan tabibu nafsihi, dan orang itu tentu harusnya faham dan kenal karakter badannya sendiri. Seorang yang perhatian dengan dan sayang dengan badannya, hendaklah dia tahu karakter badannya, kalau begini saya harus apa supaya kembali sehat dan supaya tidak tambah parah. Fal insan tabibu nafsi, maka hendaknya seorang itu jadi dokter untuk dirinya sendiri, dalam artian hendaknya dia kenal karakter badannya, karakter fisiknya. Jika terjadi demikian, apa yang harus segera dia lakukan. Kemudian ada 9 orang yang mengatakan Jika kemudian kita doakan yarhamukallah, maka di Arab Saudi ada sebagian orang awam yang merespon ahisu yakul yahdina wa yahdikumullah. Maka ada sebagian orang awam di Saudi itu ketika didoakan yarhamukallah malah responnya yahdina wa yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kami dan kepada Anda. Fahadha laisa bisahih, maka redaksi doa semacam ini tidak tepat. Li'anna rajula da'alaka anta, maka karena orang tersebut, karena kita telah mendoakan orang yang bersin, maka orang tersebut telah mendoakan orang yang bersin dengan mengucapkan yarhamukallah. Maka maka tidak tepat jika direspon dengan doa yang itu dimulai dari diri sendiri, kemudian baru orang yang orang lain. Yahdina wa yahdikumullah. Artinya engkau berdoa berarti Anda doakan dirimu sendiri sebelumnya. Lain hanya kalau dia ucapan orang tersebut, semoga Allah berikan rahmat kepada kami dan kepadamu. Maka jawabannya ya layak kalau dijawab, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kami dan kepadamu. Akan tapi seandainya orang tersebut mengatakan yarhamukallah sebagaimana yang diperintahkan dalam hadis, maka hendaklah engkau jawab sebagaimana yang diperintahkan dalam hadis, yaitu yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, maka di sini ada penjelasan yang lebih detail tentang adab dan kriteria dalam masalah berdoa. Maka di antara doa, di antara adab berdoa, di antara adab berdoa, sebelum kita mendoakan orang lain, kita mulai dari mendoakan diri sendiri. Sebelum mendoakan orang lain, kita doakan diri kita sendiri terlebih dahulu. Itu di antara adab dalam berdoa. Nah, adab dalam berdoa semacam ini itu tepat manakala ini adalah doa yang inisiatif dari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayangnya kepada kami dan kepada bapak dan ibu sekalian. Nah, inisiatif dari kita. Maka kita mulai dari diri kita sendiri baru pada orang lain. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa jemaah sekalian. Doa dosa-dosa bapak dan ibu sekalian. Maka itu inisiatif dari kita. Kemudian yang kedua tadi disampaikan bahasanya doa dengan bentuk dimulai dari diri sendiri baru kemudian orang lain. Itu tepat manakala itu adalah respon jawaban untuk doa yang semisal. Untuk doa yang semisal ada orang yang mendoakan kita dengan mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan barokahnya kepada kami dan kepada Anda. Maka kita jawab ya demikian juga semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ampunannya kepada kami dan kepada Anda. Maka ya, karena dia doanya dengan model kami kemudian Anda, maka kita jawab juga dengan hal yang semisal. Kami kemudian Anda. Akan tetapi jika ada orang yang mendoakan kita dan dia tidak memulainya dengan dirinya sendiri, namun langsung untuk kita, semacam di sini yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayangnya untukmu. Artinya dia murni tulus untuk kita, maka jawaban yang tepat, jawaban yang imbang, kita doakan dia juga murni untuk dia. Dengan sebagaimana yang Nabi ajarkan, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah berikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Karena doa dia murni untuk kita, maka jawaban kita adalah murni untuk dia. Maka demikian ya demikian diantara etika dalam berdoa. Maka memang diantara hal adab diantara dalam doa adalah mendoakan diri sendiri baru orang lain. Ini berlaku dalam dua keadaan. Manakala itu inisiatif kita, kemudian ya bukan jawaban, namun kita yang mulai, maka bisa demikian. Diri sendiri baru orang lain. Atau ini jawaban, jawaban balik, respon balik, namun doa dia modelnya juga seperti itu. Doa dia mulai dari diri sendiri, kemudian baru kemudian orang lain. Namun bukanlah satu hal yang etis, bukanlah satu hal yang beradab ketika orang itu mendoakan kita murni untuk kita, murni untuk kita, kemudian jawaban kita itu tidak murni untuk dia. Namun malah kita katakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kami dan kepada kalian. Ini tidak etis, tidak beradab dalam doa. Kenapa? Karena doa dia murni untuk kita, dan jawaban kita tidak murni untuk dia. Tidak imbang. Tidak imbang. Maka ini tidak tepat. Maka ini kurang beradab, kurang etis dalam berdoa. Karena dia murni untuk kita, maka jawabannya harus murni untuk dia. Baru setara. Baru jawaban yang setara. Kalau dia kalau beliau mendoakan kita dengan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Ya, maka jawabannya juga kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan barokahnya untuk kita semua. Artinya untuk beliau dan kita. Maka kita jawabnya, maka jawabannya ya kita dan beliau. Tapi ketika beliau ngasih doa yang murni untuk kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya kepadamu, maka tidak etis. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Ini tidak beradab, karena tidak imbang. Dia doanya khusus untuk kita, semoga Allah melimpahkan barokahnya untukmu. Kok jawabannya, semoga Allah Subhanahu, respon baliknya, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayangnya untuk kita semua, untuk saya dan untuk Anda. Maka ini jawaban yang tidak imbang. Ini jawaban yang tidak imbang, dan ini dinilai kurang adab, kurang beradab dalam berdoa. Kalau dia ngasih doanya murni untuk kita, maka jawabannya adalah murni juga untuk dia, untuk beliau. Doa beliau spesial untuk kita, semoga Allah melimpahkan barokahnya untukmu, kan spesial untuk yang didoakan. Maka jawabannya, respon baliknya juga harus spesial agar imbang. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayangnya untukmu. Maka pemberian spesial harus direspon dengan juga balasan spesial. Kalau doa beliau tidak spesial, semoga Allah melimpahkan barokahnya untuk kita semua, artinya untuk beliau dan orang-orang yang di sekelilingnya, maka maka wajar, maka pas jika kita balas juga dengan bentuk yang sama. Berkenaan dengan bersin, maka ada orang Yahudi pura-pura berupaya melakukan rekayasa bersin di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya takallafuna al-utas, melakukan rekayasa supaya bisa bersin, dan berhasil. Karena dia ingin agar Nabi mendoakan dengan kalimat yarhamukallah. Karena orang Yahudi meskipun mereka memilih kafir, tidak mau beriman dengan Nabi, mereka yakin kalau ini adalah seorang Nabi. Dan jika sang Nabi ini mendoakannya dengan kasih sayang Allah, maka mereka pun yakin bahasanya ini bisa manfaat bagi hidup mereka. Qad yanfa'uhum walakinnahum la yanfa'uhum, meskipun yang benar itu tidak manfaat bagi mereka. Karena orang kafir, meskipun kita doakan agar Allah menyayanginya, itu tidak manfaat. Bahkan tidaklah halal bagi kita mendoakan mereka dengan rahmat Allah jika telah mati dalam keadaan sebagai orang kafir. Maka tidak boleh didoakan agar mendapatkan rahmat Allah atau mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang melarang kita mendoakan orang kafir yang telah meninggal dunia dengan kasih sayang Allah dan ampunan Allah adalah Al-Quran. Langsung Allah katakan di surat At-Taubah ayat yang ke-113, tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang yang beriman mendoakan ampunan bagi orang-orang musyrik, meskipun dia adalah kerabatnya sendiri, setelah jelas bahasanya mereka adalah penghuni neraka karena meninggal dunia dalam keadaan masih kafir. Jika ada orang yang bertanya, bukankah Nabi Ibrahim pernah mendoakan ampunan untuk bapaknya? Dan Nabi Ibrahim adalah seorang yang bertauhid dan orang yang bertauhid, maka jawabannya ini telah jelas juga ada dalam firman Allah di surat At-Taubah ayat 113. Dan tidaklah doa ampunan Ibrahim untuk ayahnya kecuali karena janji yang Nabi Ibrahim janjikan kepadanya. Namun setelah jelas bagi Ibrahim kalau ayahnya adalah musuh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Nabi Ibrahim adalah seorang yang awas, seorang yang mudah untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seorang yang lembut. Maka inilah hak yang hak Muslim atas Muslim yang lain yang Nabi jelaskan. Idza qama bi an-nasu ba'du ma ba'din, dan jika hak sesama Muslim dengan Muslim yang lain ini dilaksanakan dan kaum Muslimin semangat untuk melaksanakannya, maka akan terwujud kedekatan hati di antara kaum Muslimin, akan terwujud rasa cinta di antara kaum Muslimin, dan hilanglah berbagai macam ganjalan hati dan berbagai macam isi hati berupa dara'in wal ahqad, berupa dara'in berupa ganjalan-ganjalan wa ahqad ataupun dendam dan kebencian. Ya, dan demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.